mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus dipendam dalam mengarungi dirimu melilitmu genggam tangannya nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku waspada dan sedikit menepi. Bagaimana? Lanjut. Cerita yang dulu engkau ingatkan kembali tak mampu aku mengenal lagi biarlah kenangan kita pupus di hati tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi Terima kasih.